bahwasanya anggur berbuah kurma. La antar kezalik. Niscaya engkau kada menerima apa. Gila yang jauh. Nanti pada akan si kurma malah jalan anggur. Lah si anggur malah jalan. Ya, si anggur malah jalan kurma. Gila yang jauh yang jauh. Wal kudratu al azaliyah dibuka fil insan, tapi kudrat Allah Ta'ala melawan akan kata-kata engkau itu. Lama kita biasa berkata ada orang bertandar bahwasanya anggur melahirkan apa berbuah berat Allah percaya, tapi ujar jahat kekuasaan undar lebih dari itu awal yang anggur dan berbuah merah jadi kekuasaan Allah jangan berjalan dengan kekuasaan Allah dan kita ada boleh diingkar misalnya orang kalau mulai jatuh moyang gawiannya yang jadi malam sampai tabahnya maling jiwa kekuasaan Allah masih kada tertutup bisa menjadikan turunan yang ketujuh wali besar jadi jangan berputus asa kalau turunan kita yang ke atas kada dengan alimnya jangan putus asa untuk ilmu bersungguh-sungguh kekuasaan Allah bisa menjadikan kita ulama besar walaupun tidak ada keturunan. Apalagi ada keturunan abah tak aisyah datuk kan mengalim bahimah kata ini ini ada sudah doa doa yang datuk sudah ada tinggal seorang aja mau apa dimana kalau dimana kalau tuntut ilmu lawan siapa kalau tuntut ilmu yang benar jangan guring makan makan guring guring makan makan guring ujar arah belajar ilmu yang pada dapat lalu wa nakulu dan berkatalah kudrat Allah Ta'ala kami al-inabu sajaratun wa nakulu sajaratun kadhalik berbuah anggur dan buah buah kayu kurma buah kayu falladhi akhraja tamra minan nakhli qadirun ala an yukhrijahu minal inam maka Allah yang kuasa mengeluarkan akan kurma dari anggur kuasa bahwa mengeluarkan Allah akan kurma daripada Allah yang mengeluarkan kurma daripada batangnya kurma kuasa mengeluarkan akan si kurma dari batang si anggur ini kota kesa ini aja kan dua aja sudah sekolah tapi kita keturunan alim nah bapaknya baca dia siang malam ujar kawal ada kata turunan suci ada berjumlah hanya ada kata turunan di atas dan suci ayo kau terindah ayo hamdika jadi mencari kata untuk ilmu kata mbah nampang galian galian di atas ilang galian guling-guling mbah bangun minum makan yang bikin air es yang kulit setrup lawan mata lawan susu buat es mabigi sampai sebulan kita lagi orang kota orang kota makan nyaman dengan nyaman lalu menyendiri kadang lagi namun bantu apa hasilnya gilaan tapi makan nyaman minum nyaman gurih banyak labung sibuk sibuk gila. Coba lah banyak elin tahu ini sabar ini riba ini syukur ini adalah membimbing makan minum dan sebagainya, membimbing kesugihan, membimbing pangkat, membimbing. Namun tadi ini dari Allah ada harapan, senang hati. Udah senang hati itu ada terhijab jalannya daripada Tuhan. Yang menghijab itu makanan, minuman, bule, petawanan, omong, banyak. Berapa umur sudah? Kenapa kalau digunakan untuk marifat? Oleh sebab itu maaf, kita kata kita walaupun kita terdapatkan. Tak ada kalau kita terdapatkan ulun kita pihak. Banyak itu yang sesuatu banyak buktinya. Ulun cuci darah seminggu 3 kali. Nah, kalau tadi aja, hari semalam cuci, hari ini pernah isek cuci pulang. Isek harinya pernah isek harinya cuci pulang. 3 kali seminggu cuci darah. Luar biasa. Kita kadang memikirkan urusan kompasnya, memikirkan urusan penyakitnya, ini kadang sering baikkan. Ya, kadang 3 kali seminggu dicuci baik, ini kadang juga. Tapi kalau kadang dicuci, kadang-kadang menatas, kadang-kadang benar, mumpungnya. Itu gini, alhamdulillah kalau aja berwirit, ikan yang tak cuci darah ini karena apa? Wirit ditinggal, kenapa jadi kami-kami kaki juga kawangan, kenapa kaki juga omong, hak? Pada menyukuri orang kesehatan. Banyak orang yang diberi penyakit lebih daripada nyawa, kenapa nyawa? Kalau bersyukur oleh Allah, ta'ala dengan menghimpun ibadah, enggak pak tujuh orangnya daerah, enggak pak tujuh bakar rawanan, ngepan-ngepan daerah, ketawaan, katakan, memakanan, stop aja sudah nyata. Baik daripada lain, buka Quran, buka istirahat Hasan Basri, baiknya itu. Dan juga semua banyak kemungkinan manusia, rugi hidup, tawakan rugi. Macam apa pun di sini, dininya pemanggar, karena enggak ada, jadi memilih dininya pemanggar, mana disulah ya, ada. Suara nabharu nakli akan lara. Nabharu nakli, suara nabharu nakli akan lara. Nabharu wai rahu. Tetapi jadi kenyataan bagi si pohon kurma, yaitu buahnya kurma. Tapi Tuhan tawa dan Allah kurma jadi anggur oleh tawa. Dan kenyataan yang lain akan yang lain. Ya, maka itu pada kenyataan Nabi dikayah ahli warisnya. Ujar dulu. Kenyataan Nabi dikayah warisnya. Jadi apabila waris Nabi, Nabi itu jelas di situ adanya. Karena seluruhnya ini adalah milik Allah dan dari Allah. Sekali ada orang alim dana, sekalinya pulang tak lama, abahnya apa di penjara, kainnya apa di penjara, datunya di penjara, dan sama kali penjara, samanya anak nakal-nakal. Sekarang aja di mana ini alim dan wali kekuasaan Allah. Jadi kita jangan menandang keturunan. Undang ada keturunan orang lain yang tidak betari. Nanti yang betari adalah keturunan sujud kalau tidak betari. Saksud mana hidup? Alim tanda. Sujud tanda. Ya tak alim tanda tapi sujud. Tawa juga yang dari matanya. Kawan-kawan yang membantu masjid, membantu langgar, membantu anak yatim piatu, nyepulang sedih. Namun sujud pada, ada kawan membantu. Alim, ada juga pulang. Gimana pegawai anak bujur? Mungkin ada alim, gawian dia banyak yang salah. Ada cocok lawan kitab agama. Alhamdulillah pasti umur. Perhatikanlah. semua perkara adalah terserah dengan Allah Rabbul Alamin. Ada yang dijadikan presiden, ada yang digugurkan dari jabatannya. Ala ilallah qasirul umur, di tangan Allah Ta'ala semua perkara. Ada yang garing sigar, ada yang sigar bugar mati mendadak. Ada yang jadi maling akhir umurnya jadi lalat. Ada yang bakal akhir umurnya mati kafir. Kepada Allah semuanya perkara. Oleh sebab itu wajib kita menghadap Allah mohon kepada Allah keselamatan dan panjang umur. Mudah-mudahan panjang umur dan selamat, atau mudah selamat panjang umur. Bagaimana ulun minta lawan pian siang malam doakan ulun sekolah wargaan mudah-mudahan selamat panjang umur. Selamat panjang umur. Wal'abdu fil haqiqati mabharun min yadahil rabbi bal a'zamahu. Barulah hamba, kata masuk kita ini para perang, kenyataan dari kenyataan Allah. Ujar orang lain ini khalifah Allah. Nang bapak-bapak khalifahnya di bidang pangkat. Gunakan pangkat sebagaimana Tuhan menggunakan pangkat sendiri. Membantu yang benar, ya kan? Menghukum yang itu disebut mengarang pejabat yang jadi khalifah. Lamun sujud halal dibagi-bagi zakatnya dan sunatnya dan sunyi-sunyi Tuhan berbagi-bagi duit misalnya sambil bertambah ada mengurut-urut suara ini memasukkan di celengan sejampah minta umur makan Tuhan dari si anak dan si anak sejampah pahalanya untuk semua umat Nabi Muhammad. Bingung malaikat menghitung meringkik yang solikis bingung solikah di bidang duit, ada solikah di bidang ilmu, ia jadi tuan guru semuanya jadi solikah. Ada solikah di bidang dokter perawat menolong orang yang sakit sifat menolong Allah akhirnya kenyataannya dokter adalah mendokter iya Tuhan, perawat iya Tuhan, benar. Jangan merasa bangga jadi khalifah Tuhan, lama kita masih khianat di dalam tugas kehidupan kita ini. Bunyinya aja jadi khalifah Allah Ta'ala di muka bumi di bidang duit, di bidang duit bimbingnya aja makan lah Allah Ta'ala aja ada bergulang ada bapak kada ada iwak ada bergagangan dari payah peliliknya apa pun aja banyak duit yang menyebabkan pelik khalifah Tuhan lah lain khalifah setan. Qawlihi ta'ala ma wasi'ani samai wal ardi wa ma wasi'ani ila qalbi 'abdil mu'min. Tidak dapat menyambang langitku dan bumiku akan tertutup. Tuhan tak jadi kepada gunung motor, tapi Tuhan tak jadi ke dalam hati hamba, maka ada sinhan Tuhan. Kalau Tuhan kajali dengan ilmu ke hati kita, maka kita tahu akan sesuatu. Kalau Tuhan kajali kepada diri kita dan kekayaannya, maka sungguh tak aja. Kalau Tuhan kajali dengan waqala radhiyallahu anhu laisa fi karamah maqsudah. maksudkan jinak sudah bagus syahidatun dijaga lakinan terhadap ahlaya dihidi syahidati ujuh di istiqamah barulah bukan karamat itu yang dituju. Karamat itu jangan ditandaki, jangan dituju. Itu baru mulai sampai ke tujuan dalam menambah karamat, kita masih di tengah jalan. Ingat, ingat, ingat. Kita apabila ada karamat, masih di tengah jalan. Karamat itu menunjukkan kita masih di tengah jalan. Seperti Rasulullah di surga melihat neraka, neraka itu di bawah bumi. Rasulullah balik sampai ke hadrat munajat, masih di perjalanan. Jadi jangan tertipu dan jangan menipu. Kalau masih di tengah jalan pasti ada karamat tarikhul adat. Tapi kalau sudah sampai, tidak ada lagi yang demikian. Hanya istiqamah dan tidak ada hijab. Keramat itu adalah sebagai tanda bagi mulia orang yang ada di badannya dengan satu syarat mutlak istiqomah orangnya. Jadi apabila istiqomah timbul menyala adat wali itu orang berada. Apabila istiqomah ada dalam menyala adat tetap wali juga. Tapi kalau orang itu menyalahi adat istiqomahnya ada itu merupakan wali setan. Wa illa fadzalika nau'un min al-istidraj. Apabila karamat timbul tapi orangnya bisa jual dari yang ada baik, itu namanya lanjuran. Lanjuran. Apabila lanjuran itu sama dengan sapi diberi makan yang menyenangkan namanya maksud balik. Wahai ahli kamar, ada mubuhur saya ini hati. Lihat. Nama banyak, lawan kurang, sempurna makrifatnya, tidak ada lagi yang menyalahi adat itu. Hanya istiqomah dan rohul hijab. Ini yang asli loh. Illa an yaqdirahu al-hal wa qala fi dhalik ila an qala wa qadana nasun min ali abi min ali abi al-haq wa yajruna karamat jaddihim ila an qala wa fina al-an rajulun yaqul ibrahim wa la yatahawwab wa za'ana anna dhalik karamah wa jahayu wa halun alayhi wa qulna lahum yamkina ya'inuh bi karamah wa syarj istiqamah ayu akhara yaqul anna yaqul yaqul yaqul yaqul yaqul yaqul yaqul yaqul yaqul yaqul yaqul yaqul yaqul yaqul yaqul yaqul yaqul yaqul yaqul yaqul Silin taholah itu ambil. Napa boleh? Datu itu makan dan jangkang ada. Tapi kata bahaya. Sampai nasi itu dianggap karamat juga. Orang makan dan jangkang. Tapi kata bahaya. Karamat juga. Jangan orang awam. Yang kena kamu dikitab pada anak hadis dari sebagainya orang kena berhera aja sering mawasan sama kena keramat dijawab oleh ulama di zaman itu kada bingung itu kok boleh jadi makanan yang masuk ke parasiden diuntal oleh setan yang ada di hadis itu jadinya kena berhera jadi kena berhera murah-murah hari keramat kalau saya jalan jawab menwayah ini ada orang salah kita tabur kada melihat kepalanya balalak kada melihat. Jadi di sini jangan masukot walau zumul buyot warwal mabirkot ila anak-anak pasalam. Ulun banyak-banyak sering menang minta maaf minta ampun minta doa minta halal dan minta doakan mudah-mudahan selamat diberi Allah taala selamat panjang umur. Terima kasih. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha mahya wa alaiha mamut wa biha nu'adzu insyaallah wa alaihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala wa ta'awwana ma'al iman wa syekhna bihin wa bi ahli iman bi rahmatika ya rahim ya rahman wa ma'abar wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa ma'adzimu Muhammad wa Nah itu pokoknya kurangnya penyenyum murah senyum kurangnya kada penyarikan samunyaan itu pujian itu timbul dari lidah si ayam. Kalau udah bini-bini memuji laki-laki apa artinya I love you. Ayo, namun ada nang bahati iblis ini aja di kelompok bidau. Jangan menyuani lawan.